Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kata Imam Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin, kitab Salah, kitab Salat, pertama kita pelajari definisi salat. Salat, as-salah, salat secara makna bahasa artinya ad-du'a, artinya doa. Itu makna as-salah secara makna bahasa. Jadi secara bahasa as-salatu maknanya ad-du'a. Salat artinya doa. Difahami? Nah. Nah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa secara penggunaan bahasa as-salatu bermakna doa, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Khud min amwalihim, perintah kepada Nabi alaihissalam, pungutlah dari amwal, harta benda mereka yang tergolong harta zakat, sadaqatan, zakat, zakat wajib, tutahhiruhum, engkau menyucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan membina mereka dengannya, wa salli 'alaihim, hadha huwa syahid, hadha huwa syahid, wa salli 'alaihim. Ya, ini bukan maknanya dan solatilah mereka yang disolati seperti menyolati jenazah. Hah? Salli alaihim, ini maknanya dan bersalawatlah buat mereka, yakni berdoalah buat mereka. Salli, yakni ud'u lahum, doakan mereka. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya salatmu, salatmu buat mereka. Apa di sini maksudnya? Doamu, doamu ketenangan buat mereka. Nah, jadi ini penggunaan kata sholat dalam bahasa Arab, ya, yaitu dengan makna doa. Adapun as-sholat, sholat sebagai suatu istilah syariat, sebagai suatu istilah syariat, maka maknanya adalah, definisinya adalah عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. نعم، عبادة عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. Nah, ini definisi sholat. Ibadah ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. Maknanya ibadah, ibadah ذات أقوال وأفعال yang terdiri dari ucapan-ucapan, أقوال وأفعال dan gerakan-gerakan. Ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan. مفتتحةٌ بالتكبير yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, mukhtatamatun bitaslim, tidak usah pakai waw, mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan dan assalamualaikum ke kiri. Tayyib. Ini rinciannya kita pelajari nanti. Nah, berdasarkan definisi yang kita dengar, masuk dalam definisi ini, termasuk dalam kategori sholat adalah sholat fardu lima waktu. Sholat fardu lima waktu. Sholat Jumat. Sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat istisqa. Minta hujan. Salat kusuf, khusuf, gerhana matahari dan bulan. Salat kusuf, khusuf, salat gerhana, baik gerhana matahari dan bulan. Salat jenazah. Ya, meskipun pada salat jenazah tidak ada ruku dan sujud, tapi masuk dalam definisi. Salat jenazah diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Ya, ditutup dengan apa? Salam. Berarti masuk dalam kategori salat meskipun tidak ada rukuk dan sujudnya. Nah, salat-salat sunnah, nafilah, yang salat-salat sunnah juga disebut salat nafilah, tatawu, salat sunnah, nafilah, tatawu, itu semakna semuanya. Nah, semuanya masuk dalam kategori salat berdasarkan definisi yang telah kita dengar. Baik. Berdasarkan definisi ini, sujud tilawah dan sujud syukur tidak dikategorikan salat. Sujud tilawah, kalau kita membaca satu ayat yang menyinggung, menyebut sujud, dan disyariatkan sujud tilawah. Ya, ini di luar sholat ya. Karena sujud tilawah itu disyariatkan setiap kali membaca ayat yang ada ya sujud tilawahnya, meskipun di luar sholat. Kita disyariatkan, disunnahkan sujud. Nah, yang dimaksud di sini yang di luar sholat. Karena kalau di dalam sholat, ya dia termasuk dalam sholat tentunya. Baik, sujud tilawah di luar sholat maksudnya. Ya, sujud syukur. Sujud syukur itu jika kita mendengar ya berita yang menggembirakan, mendapat satu nikmat. Ya. Maka kita sujud syukur. Ini tidak dikategorikan sholat. Makanya kita tidak melakukan takbiratul ihram, kemudian sujud tilawah, sujud syukur, kemudian nanti diakhiri dengan salam, tidak. Ya. Baik. Kita hanya menghadap ke kiblat, kemudian sujud. Nah, jadi tidak dinukilkan bahwa Rasulullah SAW mengawalinya dengan takbir dan mengakhirinya dengan salam. Jadi tidak masuk dalam definisi sholat. Ya, jadi sujud tilawah dan sujud syukur tidak dikategorikan sholat dengan alasan tadi. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Uthaymin. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Uthaymin. Nah, sekarang kita sudah mengenal apa makna sholat, apa makna sholat, baik secara penggunaan bahasa maupun secara penggunaan syariat sebagai istilah dan syariat. Coba dia amati, apakah ada perbedaan makna antara kata sholat dalam bahasa dan kata sholat dalam syariat. Jawabannya ada persamaan dan ada perbedaan. Dari segi bahwa sholat dalam syariat ya mengandung doa, maka sama kan? Ya. Ya. Dari segi di sana ada ucapan khusus, ada gerakan khusus, ya, ada doa-doa tertentu khusus. Nah, maka di sini ada perbedaan. Jadi kesimpulannya dalam masalah ini, kalau dibahas apakah terjadi perubahan hakikat makna kata atau tidak, maka seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang benar dalam masalah ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah kata salat yang digunakan dalam syariat sebagai istilah salat ya, itu tidak berubah, tetapi Allah menggunakannya secara terbatas, secara khusus, tidak menggunakannya secara mutlak. Karena kalau bahasa as-shalah apa dari mananya? Ad-doa, doa. Nah, ini kan mutlak, doa. Nah, meliputi doa apa saja masuk dalam maknanya. Tapi ketika kita mengatakan sholat dengan definisi yang telah kita pelajari ya, sholat itu isinya adalah doa, kan begitu. Tapi bukan doa mutlak. melainkan secara khusus. Nah, ibadah terdiri dari ucapan-ucapan. Nah, ucapan-ucapan itu zikir-zikir dan bacaan-bacaan, ucapan-ucapan khusus. Nah, ada Al-Fatihah, Al-Fatihah juga ada doanya kan begitu. Nah, ada zikir ruku, zikir sujud, dan seterusnya. Ada doa-doa, tapi khusus sudah. Bukan mutlak. Paham ini? Nah. Jadi tidak ada perubahan, cuma kata sholat dalam syariat, ya, digunakan secara khusus, tidak secara mutlak. Sama halnya dengan, kenapa? Sama halnya dengan kata haji, ya, samanya dengan kata haji. Haji dalam penggunaan bahasa maknanya apa? Haji maknanya bermaksud. Hajja yahujju, penggunaan bahasa hajja yahujju maknanya qasada yaqsudu. Maknanya apa? Bermaksud, bertujuan. Itu makna hajja yahujju dalam bahasa Arab. Maknanya bermaksud, bertujuan. Nah, kata haji kemudian digunakan dalam syariat sebagai satu istilah, salah satu rukun Islam, haji, ibadah haji. Tidak ada perubahan. Sama maknanya bermaksud juga, bertujuan juga. Ya, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib atas manusia untuk berhaji ke Baitullah, Ka'bah, karena Allah, bagi siapa yang mampu mendapatkan jalan menuju ke sana. Haji menjadi satu istilah dalam syariat. Apakah tidak bermakna bermaksud dan bertujuan? Jawabannya tetap bermakna bermaksud dan bertujuan, tapi bukan lagi mutlak. Haji dalam syariat digunakan khusus bermaksud kemana? Yang dituju apa? Khusus Baitullah Ka'bah. Nah, tidak ada yang lain. Sementara haj yahujju bermaksud dalam bahasa Arab mutlak. Ya, apabila seseorang bermaksud menuju suatu tempat apa saja, maka bisa dikatakan dalam bahasa yahujju ilaih. Yani dia bermaksud ke sana. Tapi kalau sudah dikatakan ibadah haji dalam syariat, maka hanya khusus apabila seseorang bermaksud kemana? Ke Baitullah. Tidak selainnya. Difahami? Barakallahu fikum. Sekarang kita belajar hukum sholat. Ketahuilah pertama bahwa ibadah sholat telah disyariatkan sejak dulu pada umat-umat sebelumnya. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Ya. Nah, berarti kalau kita sedikit murojaah, kita kan sudah melewati kitab Thaharah, ya. Nah, bersuci. Ya. Kita sudah melewati bersuci, wudu. Nah, wudu, apakah itu hanya disyariatkan pada umat ini atau juga disyariatkan pada umat-umat terdahulu berwudu? Jawabannya ada pada umat-umat terdahulu. Yang beda apa? Hah? Umat-umat sebelumnya tidak disyariatkan apa? Tayammum. Tayammum khusus pada umat Muhammadiyah. Pada umat Muhammad SAW. Sekarang sholat. Sholat sudah kita dengar tadi, juga sudah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Seperti kata Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Tetapi, ya, umat-umat sebelum kita, sholatnya berbeda dengan sholat kita dalam hal waktu pelaksanaan dan tata caranya. Demikian ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, umat-umat sebelum kita memiliki sholat yang berbeda dengan sholat kita. Berbeda dengan sholat kita dalam hal, perbedaannya dalam hal waktu pelaksanaan dan tata cara pelaksanaannya. Baik. Coba mari kita ambil salah satu dalil yang menunjukkan itu sudah sholat juga ada pada masa sebelum kita. Di antara dalilnya hadis riwayat Al-Bukhari, kisahnya Sarah. Radhiyallahu anha, istri Nabi Ibrahim. Istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama raja kafir yang zalim, yang memberinya hadiah setelah putus asa darinya. Maka memberinya hadiah yaitu Hajar. Setelah tidak berhasil mengganggunya, menodainya. Nah, pada lafaz hadis disebutkan oleh Nabi SAW, faqama ilaiha faqamat tawaddu'a wa tusalli. Faqama ilaiha, ini ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya Sarah berada di negeri itu, tidak ada yang beriman di muka bumi itu di waktu itu kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya. Nah, kemudian Sarah dihadapkan kepada raja. Nah, faqama ilaiha, raja itu berdiri untuk mendekati Sarah. Faqamat, maka Sarah berdiri tawaddu'a. Faqamat tawaddu'u wa tusalli. Maka Sarah berdiri berwudu. Nah, ini pasti wudu juga dikenal pada waktu itu. Sarah berdiri wudu, bersuci. Wa tusalli, dan sholat. Nah, sholat juga sudah dikenal di masa itu. Tapi tata caranya beda. Nah, seperti yang sudah kita dengar. Nah, faqalat, kemudian Sarah pada hadis itu berdoa. Nah, berdoa kepada Allah SWT agar dilindungi dari gangguan raja itu. Nah, maka ketika raja itu mendekat, ada yang menghimpitnya, menjepitnya, sampai dia dihentakkan kakinya untuk meronta-ronta, untuk lepas. Nah, tapi Sarah kan khawatir raja ini mati. Kalau raja ini mati, orang-orang dibunuh oleh Sarah, kan begitu, bahaya. Jadi panjang lagi ceritanya. Kalau mati, berarti kan orang akan mengatakan Sarah yang membunuhnya. Maka Sarah berdoa kepada Allah. Nah, agar dibebaskan, jangan sampai dia mati, karena kalau mati, maka orang-orang akan mengatakan, menuduh dia yang membunuhnya. Bahaya. Nah, al-muhim itu berulang kali. Seperti itu hanya raja itu sendiri jadi takut, ini wanita yang dihadapkan kepada dia, ini manusia atau apa kok jadi begini ceritanya. Nah, akhirnya dilepas, bahkan diberi hadiah wanita namanya Hajar, itu yang kemudian diperistri oleh Ibrahim AS. Nah, faham ya. Jadi yang kita inginkan dari hadis ini tadi bahwa sudah dikenal sholat pada masa itu. Nah, pada syariat Muhammad alaihissalam, sholat yang difardukan adalah sholat lima waktu setiap hari dan malam atas kaum muslimin. Difardukan sholat lima waktu setiap hari dan malam. Setiap hari dan malam. Yang terus berulang. Setiap hari dan malam. Sholat lima waktu itu. Ya. Atas kaum muslimin dari kalangan pria dan wanita. Nah. Yang tergolong mukallaf. Nanti kita akan pelajari syarat-syarat wajib sholat. Ada syarat-syarat wajib sholat dan ada syarat-syarat sah sholat. Dalil yang menunjukkan difardukannya sholat lima waktu setiap hari dan malam atas kaum muslimin dari kalangan pria dan wanita, ya, yang tergolong mukallaf adalah Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Al-Quran adalah surat An-Nisa ayat 103. An-Nisa ayat 103. As-Sunnah hadis Ibn Abbas muttafaq alaih. Ayat dan hadisnya kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang karena waktu. Begitu pula tentang ijma' yang dinukil insyaallah kita lengkapi pada pertemuan besok insyaallah taala. Tafadhal, jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.